di dalam hatiku sangat menginginkanmu, menginginkanmu. Oh, di dalam hatiku, dan aku sadari bahwa kau sangat membutuhkanku. Di dalam hatimu sangat menginginkanku. Tapi tidak mungkin, itu tidak mungkin. Biarkanlah semua, karena semua takkan pernah berubah. Dan aku sadari bahwa kau sangat membutuhkanku. Di dalam hatimu sangat menginginkanku.